Bila saja kau masih di sini bersama diriku sayang, takkan ada sepi di hatiku seperti malam ini. Rembulan pun tiada bersinar seperti biasanya. Cepatlah kau datang, lihatlah diriku yang rindu menanti. Oh, oh, oh. Rasa bosan yang semakin dalam tumbuh menyiksa jiwaku. Setiap saat datang menghantui perasaanku ini. Inginnya hati ini menjeri memanggil namamu. Datanglah segera, hatiku tak rela kau sendiri di sana. Hari-hariku menanti dan menanti. Hari-hariku berharap kau kembali. Oh, mungkinkah, oh, mungkinkah kita bertemu lagi? Seperti dulu, seia sekata, memadu kasih asmara. Bosan yang semakin dalam tumbuh menyiksa jiwa.